mana la bulan, di mana bulan, di mana la bintang, di mana tempatnya nona manis si matahari. Dimanalah tinggal, dimana tinggal, dimanalah dia, dimana tempatnya nona manis sehari-hari. Separuh mati, aduh sayang, ibarat burung, ibarat burung ingin ku terbang, buat malaikat, buat malaikat si jantung hati. This man live alone.